Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada bahasan tentang masih tentang pendidikan anak, itu perhatian dengan hafalan Al-Quran untuk anak. Maka disampaikan hadis mutafariqatun, hadis-hadis yang berserakan atau hadis-hadis yang warna-warni. Fifatli Al-Qur'ani wa ahlihi, tentang keutamaan Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an. Maka akan dibawakan sejumlah hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama para malaikat. Yang mereka ini adalah safarah. Mereka ini adalah para utusan Al-Kiramil Bararah. Ini di antara penjelasan tentang beda Al-Kiram dan Al-Bararah. Ini, Kiram itu berkenaan dengan fisiknya yang bagus. Bararah itu berkenaan dengan sisi batin para malaikat ini yang baik dan lembut. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, sedangkan orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu baginya satu hal yang berat dan sulit, untuknya dua pahala. Diatkan oleh As-Sikhani, Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini motivasi agar orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sekalipun tetap semangat membaca Al-Quran. Karena untuknya dua pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala kesulitan terbata-bata karena membaca Al-Quran. Kemudian dari sahabat Abu Musa, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran seorang mukmin yang rajin baca Al-Qur'an seperti buah utujah, ini baunya wangi dan rasanya enak. Sedangkan permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak ada baunya namun rasanya manis. Ya, gambaran orang munafik yang rajin baca Al-Quran. Ya, maka dimungkinkan orang munafik itu rajin baca Al-Quran. Dia ngaku Islam padahal benci dengan ajaran Islam. Di sisi yang lain dia rajin baca Quran. Itu seperti raihanah. Baunya wangi, namun rasanya pahit. Dan permasalahan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handolah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Rawahu Syaikhani, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini menunjukkan bahasanya Al-Quran itu satu hal yang bermanfaat, meskipun dikonsumsi oleh orang munafik tetap bermanfaat, sehingga menyebabkan orang munafik ini baunya wangi. Maka Al-Quran itu manfaat untuk semua orang, memberikan manfaat yang positif untuk semua orang. Kemudian dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah muliakan dengan kitab ini sejumlah orang dan Allah hinakan dengan sebab Al-Qur'an ini sejumlah yang lain. Maka siapa yang menerima Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, Allah akan tinggikan. Dan siapa yang tidak menerima Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, maka Al-Quran sebab kehinaan untuknya. Kemudian dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani," dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Ini dimaksud dengan sahabat Al-Quran, ini adalah orang yang hafal Al-Quran. Dan dalam hal ini dia membacakannya dan dia mengamalkannya. Dikatakan kepadanya ketika mereka memasuki surga, "Iqra wartaqi," baca dan naiklah. Catatan kaki, irtaqi maknanya us'ud, naik. Ini. Kemudian wafihi, isi hadis ini banyaknya bilangan derajat surga. Fa inna kullama qara'a ayatan, dan setiap kali baca satu ayat sa'idan naik, berarti bukan sa'idai adu, berarti is'ad tadi, is'ad. Maka setiap kali baca satu ayat sa'idan naik, dan ayat Al-Qur'an totalnya ada 6000 sekian ayat. Dan di catatan kaki, di lanjutannya catatan kaki, dan di antara dua derajat surga itu sebagaimana antara langit dan bumi, sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Nas'alullah ayaja'alana min ahlil Qur'ani." Ini kita minta pada Allah agar Allah jadikan kita dan mudahkan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Al-Quran. Amin. Dan silahkan diaminkan. Kembali ke hadis. Bacalah dan naiklah. Warattil. Rattil itu membaca pelan-pelan. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau dulu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan ketika di dunia. Fa inna manjilataka, karena kedudukanmu itu pada akhir ayat yang engkau baca. Maka hadis ini dalil bahwasanya jumlah derajat surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, yaitu 6000 sekian ayat. 6000 sekian ayat. Dan maka orang yang, dan hadis ini menunjukkan mulianya sahibul Quran, penghafal Al-Quran, semakin dia sempurna, semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi kedudukan surga untuknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa huwa haditsun hasanun. Ini ada hadis hasan. Kemudian atau selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada," catatan kaki, hasad di sini artinya la ghibtata. Ini tidak ada ghibtah. Tidak boleh ghibtah. Yaitu menginginkan mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Nanti ada kata-kata ana. Ana artinya saati, waktu. La hasada, tidak boleh iri. Ini tidak boleh iri, berharap agar dapat nikmat sebagaimana orang lain, kecuali untuk dua jenis orang. Pertama, rajulun, seorang yang Allah berikan rajul di sini, Dia tidak hanya terbatas laki-laki, mencakup juga perempuan. Sehingga rajulun saya terjemahkan dengan seorang. Seorang Allah berikan padanya Al-Quran. Dan bentuk orang itu bersyukur hafal Al-Quran adalah yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Dia membaca Al-Quran di saat, tadi artinya saat, di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Kemudian yang kedua, rajulun seorang ya Allah berikan padanya malan harta. Malan di sini nakirah, nakirahnya li ta'zim. Menunjukkan Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Lantas dia menghabiskan harta yang berlimpah itu di waktu malam dan di waktu siang. Ya, maka ini menunjukkan sebagaimana bersedekah di waktu siang, boleh juga bersedekah di malam hari. Rahu Syekhani diatkan Bukhari dan Muslim. Walladhi yuhfadhu, dan ayat-ayat yang sudah dihafal, labudda min ta'ahudihi, maka harus diperhatikan dan dicek. Wa illa, jika tidak dicek, fasu'anama, maka sangat cepat sekali yatafallatu, lepas dan hilang. Sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari, hadasana Muhammad ibn Ala, qala hadasana Abu Usamah an Barid an Abi Burdata an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa, tadi namanya Abdullah bin Qais, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadal Qur'an, perhatikan dan ceklah Al-Quran ini, maka demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh Al-Quran itu sangat mudah tafasian lepas, ini tafasian, ini tafalutan lepas, minal ibili, dibandingkan unta, fil iqaliha, pada ikatannya. Maka hafalan Al-Quran itu mudah hilang jika tidak rajin di murojaah. Ya, dia mudah lepas, mudah hilang. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah ingin agar orang yang hafal Al-Quran itu hanya sibuk dengan Al-Quran. Hanya sibuk dengan Al-Quran tanpa sibuk dengan yang lain. Itu hikmah di balik Allah jadikan Al-Quran itu mudah dihafal, namun sekaligus mudah hilangnya. Kemudian melanjutkan nasihat tentang pendidikan anak yang ke-18, jangan biarkan anak-anakmu bergaul dengan anak-anak yang nakal-nakal. Fa'innahum, maka anakmu dengan bergaul dengan anak yang nakal akan mengambil dan meniru ucapan mereka dan perbuatan mereka yang jelek. Akhirnya dihancurkanlah apa yang telah diajarkan. Maka orang tua, di antara tugas berat orang tua adalah memberikan lingkungan yang baik untuk anaknya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk domisili di satu tempat, pastikan lingkungannya, suasana lingkungannya adalah kondusif. Jika seorang itu menjumpai di kampung halamannya tidak kondusif untuk mendidik anak-anaknya nakal-nakal, omongannya kotor-kotor, jelek-jelek, maka tidak mengapa kita putuskan untuk kontrak di lain tempat, yang di tempat tersebut kita jumpai lingkungan pergaulan anak-anak yang lebih baik. Jangan sampai karena di lingkungan yang terlalu berat, susah itu. Apa yang diajarkan di dalam rumah dihancurkan di luar rumah. Bayangkan. Wasyairu yakul, dan seorang penyair mengatakan, anak kecil itu akan mengingat apa yang disampaikan kepadanya. Walayansau, dan tidak lupa. Ithqalbuhu kaljauhar sofi, karena hati anak kecil itu seperti permata yang jernih. Maka ukirlah di hatinya masyikta min khobarin, berita apa saja yang kau inginkan. Fasafa ya'ti bihi, maka dia akan menghadirkan berita tersebut dari hafalannya, wafi, dalam keadaan sempurna. Maka fatiflu, anak kecil itu hatinya masih kosong, qabilun likulli syai, bisa menerima asupan apapun. Jika diajari kejelekan, dia akan menerima. Diajari kebaikan, juga akan dia serap. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, ilmu atau belajar di masa kecil itu seperti mengukir di batu. Dan nasihat selanjutnya, jangan biarkan anak-anakmu di luar rumah ingdal masa, ketika di waktu petang, yaitu menjelang maghrib sampai maghrib, karena setan itu bertebaran di waktu itu. Dan jika anak itu masih keliaran di waktu tersebut, boleh jadi dia akan dapat ada bahaya yang menimpa anakmu minhum, dari ulah setan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyampaikan hadasana Ishaq qala hadasana Rawhun qala akhbarani Ibnu Juraid qala akhbarani Atha ana sami'a, beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul lail aw amsaytum, jika malam menjelang tiba atau kalian berada di waktu petang, maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, karena setan pada waktu itu bertebaran. Maka jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, silakan membiarkan anak-anak. Wa aghliqul abwaba, tutuplah pintu-pintu dan jendela. Sebutlah nama Allah ketika menutup pintu atau jendela. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Akhrajah Muslimun, diriatkan oleh Muslim. Coba saya pastikan makna junhul lail terlebih dahulu. Tentang junhul lail bidomil jim wa bikasriha. Jimnya bisa dibaca doma, bisa dibaca kasrah. Bisa junhul lail dan bisa jinhul lail. Maknanya, wal makna iqbaluhu ba'da ghurubi syamsi. Datangnya malam setelah tenggelamnya matahari. Jadi janaha atau artinya akbala. Datang. Ya, tentang kandungan hadis ini, atau sebelumnya, hadis ini juga dihadirkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Imam Nawawi. Di sini beri judul bab perintah untuk menutup wadah, mengikat wadah air, menutup pintu, dan menyebut nama Allah ketika melakukan hal itu semua, memadamkan api atau lentera dan api ketika hendak tidur, serta menahan anak-anak dan hewan ternak ba'dal maghribi, setelah maghrib. Maka bukan hanya anak-anak, namun juga hewan ternak, kata Imam Nawawi. Tentang makna hadis ini, Ibnul Jauzi menyampaikan, hanyalah dikhawatirkan ada keburukan menimpa anak-anak di waktu itu, karena najis yang itu disukai oleh setan, itu umumnya ada pada anak-anak. Ada pada anak-anak kecil yang pipis sembarangan misalnya. Dan zikir untuk menjaga mereka dari gangguan setan itu tidak ada. Umumnya tidak ada pada anak-anak. Dan setan ketika mereka bertebaran, mereka akan memegangi apa yang mungkin dipegangi. Oleh karena itu, dikhawatirkan ada bahaya dan keburukan menimpa anak-anak di waktu ini. Dan hikmah kenapa mereka keluar dan bertebaran di waktu ini adalah karena gerak setan di malam hari lebih kuat daripada geraknya di siang hari. Karena gelap itu lebih mengumpulkan kekuatan setan dibandingkan yang lainnya. Ya, tentang kandungan hadis ini atau penjelasan makna hadis ini dijelaskan Imam Nawawi. Di alam hadis ini terdapat sejumlah kebaikan dan adab yang memuat maslahat dunia, akhirat dan dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan adab ini. Alati yang adab ini merupakan sebab keselamatan dari gangguan setan. Dan Allah azza wa jalla menjadikan sebab-sebab ini sebagai sebab selamat dari gangguan setan. Setan tidak mampu membuka membuka tutup wadah yang ditutupi, melepas ikatan, tidak pula membuka pintu, tidak pula menyakiti anak-anak kecil atau yang lainnya jika sebab-sebab ini dilakukan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, jika seorang itu saat masuk rumah menyebut nama Allah, maka setan mengatakan tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Artinya tidak ada kekuasaan bagi kita untuk bisa ikut bermalam di rumah mereka-mereka. Demikian juga ketika seorang suami mengucapkan doa ketika hendak jima dengan istrinya, maka ini akan jadi sebab selamatnya anak dari bahaya gangguan setan. Dan dalam hadis ini kata Imam Nawawi terdapat dorongan untuk menyebut nama Allah di tempat-tempat ini dan dikiaskan dengannya hal-hal yang semakna. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan menyebut nama Allah dalam setiap perkara yang penting. Demikian juga memuji Allah di setiap perkara yang penting. Karena hadis yang kualitasnya hasan yang terkenal dalam masalah ini. Ya, maka junhul lail dari kata-kata dan makna asalnya adalah al-mail, kecondongan. Nabi katakan fakufu sibyanakum, tahlah anak-anak kalian, itu cegahlah untuk keluar rumah di waktu itu. Karena setan itu bertebaran. Artinya dikhawatirkan ada keburukan terjadi pada ada anak-anak di waktu itu karena gangguan setan disebabkan banyaknya setan ketika itu. Nah, kemudian perintah untuk menahan anak di waktu petang dan seterusnya, ini perintah wajib ataukah sunnah? Hal ini ditanyakan kepada para ulama di Lajnah Daimah, jawaban beliau-beliau, perintah-perintah yang terdapat dalam hadis ini dimaknai dengan anjuran dan bimbingan untuk hal yang melakukan hal yang terbaik menurut mayoritas para ulama. sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Mufli dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu makna hadis ini. Ya, kembali ke nasihat Linisa'i. Kemudian nasihat yang ke-20. Anak kecil itu, anak-anak itu ahyanan terkadang dibiarkan untuk menyenangkan jiwanya. Ya, untuk main-main, untuk senang-senang. Fa'ina idhamuni akana anak itu jika dilarang untuk bermain dan itu daiman selalu dilarang, boleh jadi akan batallah kecerdasannya. Dia akan mendapatkan kebosanan dan kejemuan. Dan jika ayah dan bunda itu ingin menginginkan kemuliaan anaknya, maka hendaknya ayah dan bunda, ayah dan ibu bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya dengan tarbiyatan islamiyatan, pendidikan yang islami. Ya, dan sungguh-sungguh untuk mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman Salafus Saleh. Dan di antara sebab tingginya derajat orang tua di akhirat jika keduanya Muslim adalah doa anaknya yang soleh untuk keduanya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Jika manusia itu meninggal dunia, putuslah kesempatannya untuk beramal, illa min thalathin, kecuali karena tiga alasan, tiga faktor: sedekah jariah yang mengalir pahalanya, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh. Anak soleh ini memiliki sifat, karena ini jumlah setelah isim nakirah, berarti sifat. Ya da'ulahu, menjadi punya sifat mendoakan orang tuanya. Berarti suka, hobi dan selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian dan terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di surga." Lantas orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadhihi, anna min aina?" Wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan ini? Ya, maka Allah berfirman, "Bistighfari waladikalaka," karena anakmu rajin memintakan ampunan untukmu. Di sini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahih Al-Musnad. Ya, dan di antara buah anak yang soleh adalah berbakti pada kedua orang tuanya dan melaksanakan pembayaran hak-hak atau kewajiban, hukuk kewajiban dua orang tua setelah wafat keduanya. Maka ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang anak yang saleh ketika ayahnya meninggal dunia, dia berusaha untuk melunasi utang ayahnya, yaitu allati kana alayhi, yaitu beban finansial yang menjadi kewajiban ayahnya. Jadi sampaikan oleh Imam Bukhari, hadasana Ibrahim ibn Mundhir qala hadasana Anas an Hisham an Wahab ibn Kaisan, dari Jabir bin Abdullah radallahu anhuma. Ya, coba kita baca sarahnya. Ini sebentar ya. Ya, coba kita lihat. Ya, kala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Ibrahim ibn Mungdir. Kala hadasana Anas an Hisham an Wahab ibn Kaisan. An Jabir ibn Abdullah. Annahu akhbarahu Jabir. Jabir menginformasikan kepada Wahab ibn Kaisan. Anak abah bahasanya ayahnya yaitu Abdullah wafat yaitu di saat perang Uhud. Wataroka dan meninggalkan alaihi kewajiban yaitu utang 30 wasak yang ini menjadi hak salah satu orang Yahudi. Jabir meminta tangguhan meminta tempo tambahan tempo fa'aba. Maka orang Yahudi tersebut enggan untuk memberikan tambahan tempo. Akhirnya Jabir menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan agar Nabi memberikan syafaat untuk Jabir pada orang Yahudi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dan berbicara kepada orang Yahudi tersebut liakhudha thamaron nakhlihi supaya dia mengambil buah pohon kurmanya bila dilahut dengan apa yang jadi haknya. Fa'aba, orang Yahudi tersebut enggan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk an-nakhla pada pohon di antara di dalam memasuki pohon apa istilahnya kebun kurma fa masyafiha lantas jalan di antara kebun kurma di antara pohon-pohon batang-batang kurma dan pohon-pohon kurma yang ada summa qala li Jabir kemudian Nabi berkata kepada Jabir panenlah untuknya kemudian bayarkan untuk orang Yahudi tersebut apa yang jadi haknya. Maka Jabir pun memanennya, memanen pohon kurma itu setelah Rasulullah SAW kembali atau pulang. Kemudian Jabir membayarkan 30 wasak untuk orang Yahudi itu. Namun ternyata masih ada sisa 17 wasak. Jabir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bila dikana dengan apa yang terjadi. Maka Jabir menjumpai Nabi sedang salat asar. Falaman sarafatat kana Nabi telah selesai, Jabir menginfokan kepada Nabi kalau ada sisa atau ada kelebihan. Faqal Nabi katakan, hal itu, sampaikan itu kepada Umar bin Khattab. Jabir pun pergi kepada Umar dan menginformasikan kepada Umar. Faqala lahu Umar, lantas Umar mengatakan, laqad alimtu, sungguh aku mengetahui ketika Nabi berjalan di pohon kurma tersebut, sungguh pohon-pohon kurma itu akan diberkahi. Ya, di antara secara umum maknanya bisa sudah kita tangkap. Ya, kita lanjutkan kembali ke nasihat Linisa. Wa idza kana al-abawani salihaini, jika ayah dan ibu itu saleh dan anak-anaknya soleh, namun derajat anak belum sampai pada derajat kedua orang tuanya, maka Allah akan tinggikan, naikkan derajat anak supaya bisa sampai ke derajat orang tuanya sebagai satu bentuk dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa takaruman dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, dan orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti mereka dalam iman, kami gabungkan anak itu, kami gabungkan dengan orang tua, anak-anak mereka, dan kami tidaklah mengurangi amal mereka sedikit pun. Demikian dalam amal kebajikan, sedangkan dalam amal kejelekan, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu terikat dengan apa yang dia lakukan. Walau laqad yakunu ni'matan, dan anak itu terkadang jadi nikmat untuk kedua orang tuanya. Dengan anak ini taat pada keduanya dan berbakti pada keduanya. Dan ini adalah yang diminta oleh orang-orang soleh kepada Rabbnya, agar memberikan kepada mereka nikmat anak yang soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yakuluna, dan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min aswajina, wahai Rabb kami, berikan pada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, yang menyejukkan hati kami. Dan sejuknya hati orang yang beriman ketika melihat pasangannya dan anak-anaknya adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Waja'alna lilmuttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian untuk yang di Zoom, saya langsung pamit nih. Assalamualaikum.